Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memahaminya secara lebih mendalam dan menangkap pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, terutama sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 8 dari surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya Kami kembali mengazab kalian, dan Kami jadikan neraka Jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-8 dari surat Al-Isra ini menggambarkan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang di dalam kehidupan mereka selalu melakukan tindakan-tindakan maksiat, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, merubah kitab suci mereka dan bahkan memusuhi umat Islam. Maka Allah gambarkan dengan asa rabbukum ayyarhamakum, ya, mudah-mudahan Tuhan kalian akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Maksudnya di sini adalah bahwa makna asa adalah pengharapan. Akan tetapi pengharapan di sini adalah bukan pengharapan mereka itu akan mendapatkan yang terbaik. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap meletakkan mereka di posisi yang terendah, posisi yang hina, posisi yang tercela, di mana karena sikap dan tindakan mereka itu akhirnya mereka mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan ayat yang lain digambarkan bahwa Allah sudah memberikan kelebihan kepada orang-orang Bani Israel, wa faddalnahum alal alamin, dan Kami memberikan mereka keistimewaan dan keutamaan di alam semesta ini, terutama sekali pada zaman mereka. Orang-orang Bani Israel lah yang diselamatkan melalui tangan Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang Israel lah yang mereka itu mendapatkan tekanan-tekanan, akan tetapi Allah selalu mengutus para rasul-Nya untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi pada saat mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada dalam posisi ini, asa rabbukum ayyarhamakum, selamanya mereka akan tetap mendapatkan kehinaan karena sikap dan tindakan mereka. Artinya adalah kalau kita pahami, bukan hanya orang Bani Israel saja yang mendapatkan kehinaan karena sikap dan tindakan mereka ini. Kita sebagai Muslim, orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, tapi kalau sikap dan tindakan kita ternyata meniru sikap dan tindakan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, maka kita juga akan mendapatkan posisi yang sama, yaitu kehinaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Jenal Arifin, kami persilakan. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa asa rabbukum ayyarhamakum itu harapan yang berkonotasi merendahkan dan menghinakan. Tetapi di sisi lain dia bisa juga berkonotasi menjadi suatu hal yang optimis dan memberikan pengharapan yang besar. Tentu saja tergantung sisinya. Artinya, kalaulah umat Yahudi masuk dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah suatu hal yang sangat positif. Karena apa? Karena begitu Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul pengganti dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, maka umat Nabi Musa dan Nabi Isa diharapkan untuk mengikuti umat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya sangat sederhana, karena apa? Karena Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Isa sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan kepada umat Nabi Musa dan Nabi Isa yang sami'na wa ta'na kepada Allah untuk mengikuti pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka sebagai hamba yang taat kepada Allah tiada perkataan kecuali sami'na wa ta'na atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini asa rabbukum ayyarhamakum adalah positif bila dia mengikuti ajaran Islam. Atau yang ketiga, asa rabbukum ayyarhamakum adalah membuat kita dapat bertoleransi kepada umat Yahudi dan umat Nasrani. Karena apa? Karena pola kerja Islam itu tidak lepas dari kasih dan sayang. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi di dalam tafsirnya bahwa Nabi Muhammad pun kalau dia bertransaksi tidak membatas dirinya hanya di antara umat Islam semata. Nabi Muhammad pernah meminjam uang kepada umat Yahudi dan beliau bukan tidak bisa dan bukan tidak ada umat Islam yang memiliki harta yang melimpah ruah. Permasalahannya kalau Nabi Muhammad meminjam kepada umat Islam, maka umat Islam akan memberikannya dalam status sedekah atau dalam bentuk hadiah. Tetapi kalau Nabi Muhammad meminjam kepada umat Yahudi, maka hutang tetaplah hutang menurut umat Yahudi, sehingga Nabi Muhammad dengan sukacita membayar hutang yang memang harus dia bayar. Inilah bukti bahwa asa rabbukum ayyarhamakum ada interaksi antar umat agama, antar umat yang berbeda agama, antara Islam dan Yahudi, Islam dan Nasrani, dan itu bukanlah dilarang dan haram dalam pandangan Islam. Kemudian in utum utna, tetapi di sini timbul permasalahan kalaulah umat Yahudi kembali durhaka kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan memberi azab kepada mereka. Karena apa? Karena walaupun di dunia ini mungkin tertunda tapi tidak untuk di akhirat. Maka Allah menutup ayat ini ja'a ja'alna jahannama lil kafirina hasyira. Artinya pasti bahwa orang yang di luar Islam berstatus kafir, baik dia umat Yahudi ataupun Nasrani, bagi Al-Quran adalah tempatnya di neraka Jahannam. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, keberadaan kita pada hari ini di bulan suci yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam bulan Ramadan ini. Asa rabbukum ayyarhamakum. Ya, sebagaimana tadi digambarkan oleh Ustaz Jenal, tetap ada harapan, tetap ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, kepada setiap makhluk ciptaannya, terutama sekali manusia, untuk menjadi orang-orang terbaik di dalam kehidupan ini. Dengan keberadaan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, kita diberikan kesempatan, maka pergunakan kesempatan di bulan yang mulia dan penuh keagungan ini untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Asa rabbukum ayyarhamakum, rahmat Allah, kasih sayang Allah berlimpah ruah di bulan yang penuh dengan keagungan ini, maka sambutlah kasih sayang Allah itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan ihsan yang lebih daripada sekedar kewajiban. Kalau misalnya di luar bulan Ramadan kita salat wajib saja, maka cobalah di bulan Ramadan ini, kesempatan yang begitu besar, pintu rahmat Allah yang dibuka seluas-luasnya, ya, di mana surga dibukakan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk melakukan lebih daripada sekedar atau hal-hal rutinitas yang kita lakukan pada hari-hari biasa. Salat wajiblah, tapi jangan lupa iringi dengan salat sunat rawatib. Bangunlah pada pagi hari, memohon kepada Allah dengan melaksanakan salat duha. Ketika di malam hari selesai salat tahajud, ya, kita tidur sebentar. Jangan bangun ketika hanya sahur saja, ya, tetapi coba Luangkan waktu sebentar saja untuk melaksanakan salat tahajud, walaupun itu dilakukan sebanyak 2 rakaat, ya. Kalau belum ditutup dengan witir, ditutup lagi dengan witir, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak keterangan mengatakan memuji orang-orang kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu adalah orang-orang yang malamnya itu sedikit sekali mereka merebahkan diri, menidurkan diri mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur dipergunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Jangan bulan Ramadan ini habis makan sahur tekapar, ya. Salat subuh bertinggalan, bangun ketika matahari sudah tinggi, tak tahu lagi apapun yang mau dikerjakan. Sedangkan kita punya tugas, aktivitas yang harus kita laksanakan sama seperti rutinitas sehari-hari kita sebelumnya. Mari, bulan Ramadan ini merupakan bulan show up, pertunjukan, bulan di mana kita membuktikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia yang memanfaatkan momen yang besar ini untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah zikir, perbanyaklah bersabar di dalam bulan Ramadan ini. Karena tentu saja kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, kita juga harus melakukan sesuatu yang besar. Orang mau masuk PNS siap untuk menyogok sampai puluhan juta rupiah, karena dia tahu uang sogokannya itu setara dengan jabatan, dengan PNS yang sedang dikejarnya. Kalau kita ingin masuk surga yang begitu besar dan agung yang disediakan oleh Allah dengan segala kenikmatan, maka kita juga harus melakukan tindakan-tindakan yang besar, yang tidak hanya sekedar diperintahkan oleh Allah, tetapi lebih daripada itu, kita memvolunteerkan diri, kita menyerahkan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik daripada itu, amalan sunat, zikir, doa, salat dan sebagainya dalam melakukan kebaikan kita isi di bulan yang agung ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sedikitkan tidur, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, sedikitkan membaca Quran, perbanyak untuk bertafakur, sedikitkan untuk terlalu banyak bermain-main, karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan keagungan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.